اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Kata mazhab Hanafi, tapak kaki itu tidak aurat. Kenapa tapak kaki itu tak aurat? Karena ketika orang tegak, tapak kakinya nempel ke tanah. Siapa bisa nengok? Waktu sedang sujud, semua orang sujud. Mana? Mana ada orang ngintip? Kalau ikut sujud, tapak kaki terbuka, ada orang ngintip. Begitu juga dengan ini. Ini otomatis tertutup. Kecuali kalau orang sujud, Pak Ibu, bu apa kabar? Pasanglah mukena. Cuma mazhab Syafi'i tapak kaki disuruh tutup, kaki tutup, yang boleh nampak. Tapi kalau kita keluar depan mazhab, tengok itu orang India, Hanafi, Pakistan, Bangladesh. Saya mau menjelaskan masalah ini lama, tak sesempit yang dibayangkan. Lama, pakai dalam. Kalau saya merasa tak nyaman, saya pakai ini. Okay.